pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Sabtu 24 Februari 2018 dibacakan Ilham dan Kamal. Polisi limpahkan kasus galian C. Tiro ke Jaksa. Ceramah Tuanku Guru Bajang di Pekan Raya Sumatera Utara disesaki jamaah. Abu Syik dan Irwandi bahas jadwal MTQ Aceh 2019 di PD. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedalun Satuan Reskrim Polres PD menyerahkan kasus tindak pidana pertambangan mineral bantuan non-logam pada aktivitas galian C di aliran Sungai Tiro ke Kejaksaan Negeri PD. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Terbongkarnya aktivitas galian C tanpa izin setelah personil Satreskrim Polres PD melakukan penertiban. Bupati PD Roni Ahmad yang akrab disapa Abu Syik bersama Kapolres PD AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar juga ikut dalam penertiban itu. Awalnya tim tidak menemukan operator beko dan pemiliknya. Tim hanya menemukan 6 beko di lokasi galian C yang kemudian diboyong ke Mapolres PD sebagai barang bukti. Hasil pengembangan polisi terungkap 7 warga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus galian C, semuanya warga Kecamatan Tiro. Jumat kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, penyidik unit Tipiter Reskrim Polres PD telah menyerahkan kasus galian C Tiro bersama 7 tersangka dan 6 beko ke jaksa. 7 tersangka masing-masing Armia Abdul Manaf, Husaini Abdullah, Rizky Ramadhani Alamsyah, dan Surya Abdullah. Husaini M. Yunus, Abdul Muthalib, M. Gade, dan Muhammad Rizal. Sedalun Bupati Aceh Barat Daya akhirnya memberhentikan sementara Iskandar dari Jabatan Kecik Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Bate. Sebagai gantinya diangkat Darmanja sebagai pejabat kecik setempat yang dilantik asisten pemerintahan Amrizal kemarin. Dari Blang PD, Zainun Yusuf melaporkan. Prosesi pelantikan Darmanja sebagai pejabat kecik gelanggang gajah dilaksanakan di kantor Camat Kuala Bate. Turut dihadiri Camat Yusan Sulaidi dan unsur Muspika. Darmanjas juga tetap menjabat Kasih Pembangunan Gampung dan Kesejahteraan Sosial pada kantor Camat Kuala Bate. Asisten Pemerintahan Abdia Amrizal menjelaskan, pemberhentian sementara Iskandar dari Jabatan Kecik Gelanggang Gajah berdasarkan surat keputusan Bupati Abdia tanggal 19 Februari lalu. Kemudian Bupati mengangkat Darmanjas sebagai PJ Kecik. Pemberhentian Iskandar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat kepada Bupati Abdia tentang pengelolaan anggaran desa Gelanggang Gajah tahap 1 tahun 2017 sebesar Rp677.626.600 yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Pertimbangan lain, surat mosi tidak percaya dari tokoh masyarakat termasuk Tuhaput terhadap kepemimpinan Iskandar sebagai kecik Gelanggang Gajah. Sedalun lebih 5.000 jamaah menghadiri ceramah Dr. Tuan Guru Bajang di Pekan Raya Sumatera Utara Medan tadi pagi. Para jamaah ini berasal dari berbagai kalangan seperti politisi, pengusaha, remaja pengajian, hingga anak yatim. Umumnya mereka penasaran dengan sosok TGB yang selama ini mereka ketahui melalui media sosial. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Jumlah jamaah yang membludak ini membuat sebagian dari mereka tidak tertampung di tenda yang sudah disediakan panitia. Ketua Panitia Ayub Yusar mengaku sudah menyebarkan 5.000 undangan dan yang hadir lebih dari 5.000 orang. Dalam ceramahnya, Tuan Guru Bajang lebih menekankan manusia untuk mencontohkan perilaku Nabi Muhammad yang ia istilahkan sebagai kreasi dalam kehidupan. Tuan Guru Bajang yang juga ulama dan Gubernur Nusa Tenggara Barat memberikan ceramah di Medan tadi pagi dan merupakan ceramah pertama di Sumatera Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Bupati Pidie Roni Ahmad atau Abu Syi menjumpai Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membahas pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2019. Pertemuan itu dilaksanakan di ruang kerja Gubernur Aceh kemarin yang didampingi Wakil Bupati Pidie Fadullah T.M. Daud. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Dalam pertemuan itu, Gubernur membahas dana bersumber dari APBA yang dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran Aceh ke-34 tahun 2019 di Kabupaten Pidie. Pidie terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ ke-34 berdasarkan SK Gubernur Aceh Januari 2018. Pertemuan tersebut untuk melakukan audiensi terhadap persiapan MTQ di Pidie sebagai tuan rumah. Gubernur berharap pelaksanaan MTQ nantinya harus berjalan sukses. Bupati Pidie Abu Syi mengatakan pertemuan tersebut juga membahas penambahan alokasi dana bersumber dari APBA tahun 2018 guna membantu pelaksanaan kegiatan MTQ Aceh ke-34 tahun 2019 karena keterbatasan dana dalam APBK Pidie tahun 2018. Empat orang Abu ikut dalam pertemuan tersebut, yakni Abu Ishaq Lamkawe, Abu Ismi, Abu Maiden Rebe, Abu Min Kemala, dan Tengku Tarmizi Trengcampli. Sedaralun, penghulu Kute Lawe Maklum berinisial KN Kecamatan Babul Rahman Aceh Tenggara diduga larikan dana desa tahap 1 2017 mencapai 400 juta rupiah lebih yang bersumber dari dana APBN. Dari Kute Cane, Asnawi Lui melaporkan. Camat Babul Rahmah Umar Dani mengatakan dana desa tahap 1 2017 diduga dilarikan penghulu Kute Lawe Maklum mencapai 400 juta lebih yang dicairkan pada Agustus 2017. Kasus tersebut telah dilaporkan warganya ke aparat penegak hukum setempat, sementara itu penghulu Kute Lawe Maklum sudah menghilang dari desa. Saat ini untuk menjalankan roda pemerintahan desa, mereka juga telah menunjuk penjabat penghulu Kute Lawe Maklum, Zamin, yang bertugas sebagai PNS di Kecamatan Babul Rahmah. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Aceh Tenggara, Nawi Sekedang, mengatakan, polisi harus tuntaskan kasus tersebut dan memasukkan ke dalam daftar pencarian orang alias DPO terhadap oknum penghulu yang melarikan uang rakyat. Sedaralun, puluhan ruko yang terbakar di kawasan Pasar Indrapura, Gampung Padang Bakau, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Selasa 2 Mei 2017 lalu saat ini mulai dibangun kembali. Dari Tapak Tuan, Taufik Zas melaporkan. Menurut informasi, dana yang hanya cukup untuk membangun pondasi dan tiang puluhan ruko yang terbakar tersebut bersumber dari hasil sumbangan masyarakat yang dikumpulkan pasca musibah kebakaran tersebut. Panitia pembangunan ruko, Said Zulkifli, mengatakan rumah yang terbakar itu sudah mulai dibangun kembali. Dari 26 ruko yang terbakar, 22 unit diantaranya rata dengan tanah, selebihnya rusak ringan. Said Zulkifli menjelaskan biaya pembangunan pondasi dan tiang 22 unit ruko tersebut berasal dari hasil sumbangan rakyat pasca terjadinya kebakaran. Dana sumbangan yang terkumpul dari berbagai sumber pasca musibah tersebut seluruhnya 360 juta rupiah. Ia berharap pemerintah dan para dermawan bisa membantu untuk penyelesaian pembangunan ruko tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 24 Februari 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.